Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu, wa huwa alladhi 'allamana bil Qur'an wa bil haqa'iq, wa nusalli wa nusallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas surat Ali Imran ayat 129. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini dapat menjadi buah pikiran bagi kita, bahkan menjadi amal ibadah. Baiklah, saya akan membacakan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ghafurur rahim. Artinya, kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pertama, Allah dalam firman-Nya menyebutkan walillahi ma fis samawati wal ard. Dalam ayat lain Allah menyebutkan walillahi man fis samawati wal ard. Ketika Allah berfirman walillahi ma dengan walillahi man, itu mempunyai perbedaan. Kalau man itu siapa? Gitu. Kalau ma ini adalah benda, alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, dengan dimulai dengan lillah, artinya isyarat bahwasanya kepemilikan itu atau kekuasaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ditegaskan di awal ayat 129 ini walillahi, kekuasaan Allah penuh begitu. Jadi ayat ini adalah untuk menguatkan ayat yang sebelumnya, laisalaka minal amri syai'un. Artinya di sini kan terlintas sama kita ketika Allah berfirman laisalaka minal amri syai'un, bahwasanya Allah yang mempunyai hak atas segala sesuatunya, baik hambanya, baik apa yang segala diciptakan Allah di dunia ini. Ini yang perlu kita cermati di sini agar kita mengetahui di perbedaan antara ketika Allah berfirman walillahi man fis samawati dengan walillahi ma fis samawati wal ard. Jadi segala urusan yang kita hadapi dunia ini, segala apa saja itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur kita semuanya. Dalam arti kata apa? Kita hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai dengan ayat yang tersebut, ayat yang sebelumnya laisalaka minal amri syai'un, bukan hak kuasa kita untuk mendoakan seseorang itu sehingga seseorang itu celaka ataupun yang lainnya. Tapi itu adalah hak peto Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang memilikinya. Mau dijadikannya apa? Mau diterima tobatnya, mau diazabnya, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ayat 129 ini untuk menguatkan ayat yang sebelumnya. Jadi dalam bahasa Arabnya itu artinya ta'kid, untuk menguatkan apa yang sebelumnya. Walillahi ma fis samawati wal ard. Jadi Allah ingin lihat dulu apa yang diciptakan Allah ini dengan urusan, segala urusan yang ada pada kita. Jangan-jangan kita mengatakan tidak sesuai lagi kita hidup di sini atau pun di tempat lain. Tidak semesti itu. Jadi ini adalah untuk menguatkan bahwasanya Allah yaitulah betul-betul berkuasa, tidak ada yang lain. Kira-kira gitu ingin menyampaikan pesannya itu. Tapi dengan uslub-uslub atau susunan kata bahasa Arab yang kita lihat di dalam Al-Qur'an ini, walillahi. Langsung dengan melafazkan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Kira-kira gitu menegaskannya. Hanya akulah yang dapat merubah itu semuanya. Sesuai tentunya dengan tidak mengurangi asma Allah. Dalam arti kata, kalau Allah sudah berfirman innallaha la yukhliful mi'ad, maka kita harus yakin, karena yang disampaikannya itu dengan kata-kata inna, sesungguhnya, artinya jangan kau ragu lagi, Allah itu akan menepati janjinya, tidak akan pernah tidak akan menepati. Tapi sesuailah dengan pekerjaan kita. Jangan kita istilahnya melakukan ibadah sedikit tapi minta kita lebih banyak dari apa yang kita lakukan. Kekhusyuan kita sedikit tapi kita minta juga meminta kepada Allah itu lebih banyak. Ini kan tidak sesuai namanya. Tidak sesuai. Jadi dalam ayat-ayat yang sebelumnya itu datangnya pertolongan Allah itu sesuai dengan kemampuan-kemampuan pada masa itu, pada perang Badar itu. Begitu mereka bertakwa, begitu mereka bersabar, dari yang 3.000 ditambah Allah menjadi 5.000 malaikat. Subhanallah. Jadi semuanya itu hanya milik Allah. Allah yang dapat mengatur semuanya ini sesuai dengan kekuasaannya. Jadi karena ayat ini masih berbicara tentang perang Uhud, jadi dalam suatu cerita, yaitu Syekh Abdullah Zaidan ini, dia menyebutkan Jabal Uhud radhiyallahu anhu. Maka pada ketika itu sahabat lainnya itu terheran-heran, kenapa engkau menyebutkan radhiyallahu anhu, katanya begitu. Bukankah, katanya, bahwasanya Rasulullah pernah mengatakan asbit Uhud fa innama alaika nabiyyun wa shadiqun wa syahidani. Tenang, nah gitu kan, tenangkanlah, kokohkanlah maksudnya wahai Uhud, karena di atasmu ada nabi, shadiq maksudnya Abu Bakar, dan dua orang syahid, Umar dan Utsman. Ini diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Daud dan Ahmad. Bukankah juga Rasulullah pernah mengatakan Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Ah ini dia ini. Uhud adalah artinya adalah bukit yang mencintai kita dan kita juga mencintainya. Ini diriwayatkan oleh hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Tirmizi. Jadi benda-benda itu semua yang di alam ini, kalau kita lihat secara keterangan ini, itu mempunyai perasaan yang harus kita sesuaikan begitu. Makanya dalam satu riwayat lain mengatakan kenapa langit dan bumi itu dapat menangis. Nah, ini untuk menjawab ini bisa kita jawab dengan perkataan Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, apabila seseorang mukmin meninggal, maka ada dua tempat yang menangisi dia. Betul. Pertama, tempat dia sholat karena tidak lagi merasakan nikmat iman tersebut, tempatnya itu, maksudnya bumi ini. Dan yang kedua, tempat naiknya amal yaitu bumi dan langit. Tidak ada lagi hambaku yang berdoa, bermunajat kepadaku. Jadi inilah yang menyebabkan langit dan bumi itu menangis. Tempat kita berada di bumi itu sangat sedih dia, karena tidak merasakan nikmat seseorang itu lagi, karena sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ini adalah bagaimana membukakan tabir kita gitu. Bagaimana kita dapat bermuamalah tidak hanya sama manusia tetapi sesama makhluk Allah yang lainnya, yang mana yang tidak bisa berbicara, yang tidak bisa mengatakan sesuatu, tapi kita bisa merasakannya. Bagaimana kita dapat merasakannya itu, itulah kalau Allah sudah mengatakan idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun, maka kita akan dapat berkomunikasi, mampu kita, karena itu merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita lanjutkan dengan ayat ini, yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Allah artinya siapa saja yang ingin bertobat, Allah akan berikan ampunan. Bagi yang tidak mengindahkan perintah Allah dan Rasulnya, Allah akan memberikan siksaan. Tapi walaupun begitu Allah memberikan ancaman, Allah mengakhiri dalam ayat ini, dalam ayat 129 ini, wallahu ghafurur rahim, bahwasanya aku ini adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, sehingga supaya di hati orang yang beriman itu tidak timbul keraguan. Walaupun dalam sisi lain Allah itu sangat sangat pedih siksaannya, tapi pada sisi lain Allah itu sangat rahim atau Maha Pengasih lagi Maha Pengampun, sesuai dengan perintah Allah atau sesuai dengan ajaran dalam Islam ini. Jadi kalau Allah, kalau kita itu menjalankan perintah Allah, insya Allah Allah akan memberikan segala pertolongannya. Tapi kalau begitu kita jauh, Allah itu tidak segan-segan memberikan azab. Azab itu kadang-kadang tidak berupa musibah atau maksudnya gempa ataupun lain, bisa jadi ada yang tidak dapat kita lihat. Contohnya kita merasakan kesulitan di dalam diri kita sehari-hari, mungkin itu salah satu dari azab, karena kita tidak meyakini bahwasanya Allah yang mengatur semuanya. Walillahi, kan sudah ditegaskan sama Allah, milik aku semuanya itu, kekuasaanku. Kenapa engkau bersedih? Kira-kira gitu. Kenapa engkau masih bersedih? Allah yang memiliki kekuasaan itu untuk orang itu dapat bersedih, bergembira itu. Maka Allah tidak segan-segan memberikan solusi. Allah akan memberikan pengampunan karena Allah itu Maha Pengampun. Allah akan memberikan kasih sayang karena Allah itu Ar-Rahim, Maha Kasih Sayang. Syaratnya harus menjalankan perintahnya, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Tidak sampai di situ aja, harus bersabar dan bertakwa kepada Allah. Maka seketika itu musibah itu datang, seketika itulah bantuan dari Allah itu datang, bahkan melebihi dari kemampuan kita duga-duga. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Itulah yang mesti kita yakini, sehingga kita dapat menjalankan kehidupan ini walaupun tadi nampaknya terasa susah bagi kita. Tapi karena kita yakini Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, insya Allah kita akan dapat menghadapi segala kesusahan, segala rintangan, segala cobaan dengan sedikit demi sedikit Allah akan memberikan pertolongan sesuai dengan keyakinan kita. Sampai di mana kita meyakini Allah itu maha pengampun, sampai di mana kita meyakini Allah itu kasih sayang itu tidak pernah luput. Maka dalam surat Ad-Duha itu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, sekali-kali Allah tidak akan pernah meninggalkan kamu dan tidak pernah akan membencimu. Tapi masih adalah kita gelisah terus, manusia ini gelisah, sedikit-sedikit gelisah karena tidak mempatrikan di dalam hatinya itu bahwasanya Allah itu yang mengatur itu semua. Walillahi mulkus samawati walillahi ma fis samawati wal ard, milik Allah itu semua. Tidak meyakini bahwasanya Allah itu akan, dengan kekuasaan Allah itu akan datang pertolongan, maka akan merasa sedih terus. Tapi begitu kita yakin, insya Allah sedikit demi sedikit akan kita tepis itu semuanya, akan kita terpa itu halangan dan rintangan, menjadi sebuah energi, menjadi sebuah kebaikan yang maha dahsyat. Kenapa begitu? Karena dengan rintangan itu kita dapat meningkatkan kualitas keimanan kita. Makanya Allah mengatakan tadi dalam firman-Nya, liyaqto atorofan, sebahagian saja, sebahagian yang lain tidak. Karena apa? Ini akan membuat kita umat Islam ini akan lebih maju lagi. Tapi kalau betul-betul meyakini walillahi ma fis samawati wal ard, kalau betul-betul meyakini kemampuan itu hanya milik Allah, baik di langit dan di bumi, itu dia yang sangat penting. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini dapat bermanfaat. Tapi walaupun begitu, masih ada kawan-kawan saya, Ustadz Hanafi dan Ustadz Ardiansah, yang tidak habis-habisnya memberikan komentar dalam pertemuan ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian pendengar yang berbahagia, jadi kalau kita melihat keterangan dari Ustadz Fajrul tadi, betapa cukup dalamnya pembahasan-pembahasan tentang ayat ini, sampai kadang-kadang kita tak terfikir ya. Bukit mempunyai perasaan, Uhud mempunyai sebuah nilai-nilai yang sama sekali di luar dari dugaan kita. Nabi itu berbicara dengan Uhud, berarti Uhud itu punya bahasa yang dipahami oleh Rasulullah. Demikian juga semut pada masa Sulaiman, subhanallah. Demikian juga kita melihat Ali pernah mengatakan, yang menangis waktu seorang mukmin wafat adalah tempat sujudnya, tempat naiknya amal setiap hari, Kamis, itu merupakan bahasa yang hanya dapat diungkapkan oleh orang-orang yang sudah kalbunya itu penuh dengan ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kalbunya itu tempat untuk berkomunikasi dan bermunajat, berkasih sayang dengan Allah. Maka hatinya senantiasa hidup dan senantiasa dapat mengambil hikmah yang terkadang oleh orang-orang awam seperti kita ini tak terfikir ke sana. Tapi mereka telah mengatakan itu semenjak ratusan tahun yang lalu. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa kelembutan jiwa yang di ujung dari ayat perang ini menunjukkan sahabat-sahabat Nabi itu sendiri adalah orang yang sangat lembut ketika mereka berada pada kondisi yang aman dan damai. Tapi bila mereka pada kondisi yang perang, mereka juga lembut pada saatnya, tapi tegas ketika mereka menghadapi musuh-musuh Allah. Jadi kita ingat, Wallahu Ghafurur Rahim adalah merupakan titik tolak di mana Allah sangat memaafkan hambanya dan sayang kepada mereka. Atas sayang Allah itulah maka diutusnya Rasul, dibuat sebuah contoh masyarakat yang sangat fleksibel dan madani, yaitu masyarakat ini bentuk Rasul di Madinah. Apa gunanya bagi kita? Ketika kita membaca Al-Quran, tergambarlah bagi kita sangat jelas, seperti digambarkan di TV-TV, bagaimana masyarakat yang dibentuk Nabi adalah masyarakat yang kokoh imannya, yang kuat amal salehnya, dan lembut jiwanya. Ini mungkin tambahan dari saya, mungkin Ustaz Ardi bisa menambahkan. Saya ingin menambahkan satu hal saja tentang firman Allah dalam lima yasha di sini. Saya ingin mengomentari ini, yaghfiru lima yasha. Jadi ayat ini memberikan penegasan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bisa saja mengampuni dosa siapa saja. Ya, mampu memberikan pengampunan itu kepada siapa saja. Oleh karena itu, kita jangan pernah meremehkan seseorang, sekalipun dia itu adalah orang yang sangat bejat sekalipun, apabila dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita mengatakan bahwa kamu orang yang sudah kelewatan batas sehingga Allah mustahil akan mengampunkan dosa-dosamu. Tidak. Selama dia ingin bertaubat, selama dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinkanlah diri kita bahwa Allah akan menerima taubatnya, karena firman Allah di sini mengatakan yaghfiru liman yasha, itu tadi. Hanya itu mungkin, Ustaz. Baiklah. Sebelum mengakhiri pertemuan kita ini, di sini ada yang ingin saya sampaikan berupa kesimpulan, yaitu kenapa dalam peristiwa peperangan ini sering berulang-ulang kali dalam ayat Al-Quran, bahkan berbicara tentang riba pun begitu juga, selalu berulang-ulang. Bukan maksudnya ini adalah untuk menguraikan peristiwa perang tersebut, tapi Allah ingin supaya kita itu, supaya lebih jelas kandungan makna yang lebih dalam dalam ayat ini. Artinya, yaitu kandungan makna yang mendalam agar kita dapat manfaatnya, yang sehingga kita dapat merasakan hal tersebut. Jadi bukan pengulangan peristiwanya itu, tapi bagaimana kita mendapat rasanya, pengertiannya, yang penjelasannya yang begitu mendalam sehingga kita dapat merasakan hal tersebut. Kenapa perang sering disebutkan di situ? Karena perang itu tidak ada akan habis-habisnya. Bahkan Rasulullah mengatakan sebelum di awal Ramadan, kita baru pulang dari peperangan kecil, padahal begitu hebatnya, dahsyatnya perang Badar. Ya, apa peperangan itu lagi ya Rasulullah? Kan kira-kira begitu. Ternyata yang melawan hawa nafsu itu. Disinilah letak dari ayat walillahi, Allah itu memiliki, artinya Allah itu berkuasa. Mafis samawati wal ar, artinya apa saja yang ada di langit dan bumi itu adalah bentuk dari ciptaan Allah, dan bagaimana hakoiknya, realitanya kita menghadapi dan kita ikut, istilahnya bermuamalah, berinteraksi antara ciptaan Allah dengan kita sendiri, seperti Jabal Uhud tadi. Uhud yuhibbuna wa nuhibbuhu, kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah itu, kalau tidak kita tidak akan mengetahui hal itu. Jadi mudah-mudahanlah dengan tafsiran ayat 29 ini, mudah-mudahan kita dapat melakukan interaksi yang lebih mendalam lagi, tidak hanya sesama manusia, tapi perlu juga sesama makhluk Allah, selain yang tidak bisa berbicara dan tidak bisa bergerak. Mudah-mudahan Dalam pertemuan ini saya Fazrul Haq dan dari tim Syafir Al Azhar bersama saya Ustadz Hanafi dan Ustadz Ardiansah mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelebihannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis sudah.